Ustaz, terkait dengan niat Ustaz, apakah ketika kita ini melaksanakan puasa Ramadan cukup dengan satu niat di hari pertama saja, ataukah setiap hari kita mesti meniatkan Ustaz? Karena kadang-kadang kita cukup satu hari saja nanti untuk sebulan, atau setiap malam Ustaz untuk kita berniat berpuasa Ramadan. Tabiyyatun niyyah di dalam puasa Ramadan harus setiap malam. Ya. Walaupun tidak harus diikrarkan di lidah, tetapi setiap malam kita punya niat untuk puasa esok hari. Dan itu beberapa ulama dan fuqaha menganggapnya suatu keharusan, itu wajib. Bahwasanya seorang harus meniatkan di malam harinya, yang dijuluki dengan tabiyyatun niyyah. Walaupun ketika kita makan sahur sudah cukup, berarti kita berniat besok akan puasa. Nah, dari bapaknya Akmal di Kangrasan, maaf kalau bayar zakat perdagangan, bayar zakatnya pas ke bulan 13 ataukah lebih, itu boleh tidak itu? Yang namanya zakat harta semuanya berkait dengan haul. Haul itu 12 bulan, berarti pada bulan berikutnya yang ke-13 dia harus membayarkan zakatnya. Walaupun kalau pada zakat perdagangan ada sedikit ikhtilaf, perbedaan para ulama, tetapi sebagian mereka menganggapnya seperti zakat mal, karena sama-sama harta. Maka sama dengan zakat emas, zakat perak, dan sejenisnya dari uang-uang tunai, maka di sana ada kewajiban untuk membayarkan zakat dengan dua syarat. Kalau sudah melebihi nisabnya, itu pertama. Yang kedua, kalau sudah melewati satu haul. Sehingga kalau dia punya harta banyak, lebih dari satu haul, lebih dari satu nisab, artinya lebih dari 98 atau 96 gram emas, tetapi belum sampai 12 bulan, berkurang sampai di bawah nisab, maka dia tidak terkena zakat. Kemudian naik lagi, dihitung lagi dari bulan pertama, nggak digabungkan dengan yang kemarin. Sekarang dia sudah di atas nisab, catat terus sampai 11 bulan berkurang lagi habis, maka itu juga tidak terkena zakat. Tetapi kalau terus di atas nisab sampai 12 bulan, sampai satu haul, maka dia harus mengeluarkannya 2,5%. Wallahu ta'ala alam.